يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari yang tersisa pada bab ini. Bab man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara, para pemimpin, fi tahrimi ma ahalallah, perkara yang Allah halalkan, au tahlili ma harramah, atau mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittaqadahum arbaba, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama, para umara, sebagai tandingan bagi Allah, telah menjadikan sekutu bagi Allah. Berarti dia terjatuh kepada syirik, yakni syirkun fitta'ah, syirik kepada Allah di dalam ketaatan. Ini bab yang kita bahas. Dan di sini barakallahu fikum ada faedah dari hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Faedah yang masih tersisa, namun faedah ini sangat penting, terkhusus di zaman-zaman kita, di zaman-zaman sekarang ini. Pembahasan yang sangat penting, dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah membawakan pembahasan yang penting ini, barakallahu fikum, dimasukkan dalam bab ini sebagai faedah penting. Walaupun di sana para ulama punya risalah khusus dalam pembahasan ini, namun di sini Syekh sedikit membahas tentang faedah wasfullah. Jadi di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mensifati siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan menjadi tiga sifat. Yang pertama, disifati dengan kafirun. Disifati dengan kafirun. Ini disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Qauluhu ta'ala, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum, tidak mau mengambil hukum, hukum yang Allah telah turunkan dari Al-Quran, fa ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang kafir. Satu. Sifat yang kedua, disifati dengan zalim, jamaknya zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun. Dalam surat Al-Maidah 45. Barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Yang ketiga, disifati dengan fasik, kafir, zalim, fasik. Kalimat ini tentu maknanya akan dijelaskan nanti. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itulah orang yang fasik. Baik. Jadi kesimpulannya, Syekh rahimahullah menyebutkan, kalau antum melihat dalam Al-Quran, orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Allah sifat ilm. Para ulama berbeda pendapat tentang tiga sifat tersebut. Pendapat yang pertama, inna hadhil awsafi limausufin wahid. Pendapat yang pertama, tiga sifat ini, sifat kafir, zalim, fasik, untuk satu sifat. Tiga sifat ini hakikatnya satu sifat. Naam. Kenapa? Li'anal kafir zalim. Karena orang yang kafir adalah orang yang zalim. Hakikatnya satu. Baik. Dalilnya bahwa orang yang kafir berarti orang yang zalim dalam surat Al-Baqarah 254. Wal kafiruna humul zalimun. Wal kafirun, dan orang-orang yang kafir, tidak beriman, mereka itu zalimun, orang-orang yang zalim, mendolimi diri sendiri dengan perbuatan kufur. Maka Allah sifati orang kafir dengan sifat zalim. Berarti tiga sifat itu limausufin wahid. Tiga sifat itu untuk menunjukkan satu sifat, yakni orang kafir. Wa fasik. Orang kafir juga orang fasik. Jadi, orang kafir dalam Al-Quran juga disebut orang fasik. Dalilnya, di dalam Al-Quran, surat As-Sajdah, ayat ke-20. Wa ammal ladina fasaqu famawahumun nar. Adapun orang-orang yang mereka fasik, na'am, maka mereka itu tempatnya adalah di dalam neraka. Adapun orang yang fasik, mereka itu adalah tempatnya neraka. Surat As-Sajdah ayat 20. Sehingga kata Syekh, ai kafaru. Orang-orang yang fasik, mereka orang-orang yang kafir dan tempatnya di dalam neraka. Berarti kesimpulannya, tiga sifat itu hakikatnya untuk menunjukkan sifat orang kafir. Zalim, fasik adalah sifatnya orang kafir. Barakallahu fik. Ini golongan ulama sebagian mengartikan demikian. Golongan yang kedua, ahlul ilm, dan ini yang rajih dan ini yang sahih, adalah innaha limausufin muta'addidin. Sesungguhnya tiga sifat itu limausufin muta'addidin, untuk menunjukkan sifat-sifat dari tiga golongan itu. Memang ada tiga sifat. Nah, tiga sifat itu untuk menunjukkan sifat-sifat tiga golongan itu. Bimakna wa innaha ala hasbil hukmi. Maksudnya tiga sifat itu hukumnya sesuai dengan keadaannya. Hukum tiga sifat itu sesuai dengan hukumnya. Wa hadza huwa rajih. Dan ini pendapat yang rajih. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini adalah pendapat yang rajih. Dan dirajihkan juga, barakallahu fikum, pendapat ini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Dan ini juga pendapatnya yang dirajihkan, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Baik. Berarti kalau makna yang kedua, sayyid, berarti fayakunu kafiran fi salasati ahwal. Maka berarti orang yang kafir ini menjadi tiga keadaan. Berarti orang yang kafir itu menjadi tiga keadaan. Kafir, zalim, fasik. Tinggal dilihat keadaannya. Bimakna, artinya kafir itu sendiri, kata ulama, ada dua macam. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, jilid yang pertama, halaman 335, kufur itu ada dua macam. Yang pertama, kufrun akbar. Perhatikan di sini, ini pembahasan penting supaya kita tidak terjatuh kepada pemikiran Khawarij, Mu'tazilah, dan kelompok yang nyempal lainnya. Perhatikan ya ahlus sunnah. Ahlus sunnah harus tahu kaidah ini supaya tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan kelompok Khawarij, Mu'tazilah. Kufur, kata Ibnu Qayyim, ada dua macam. Yang pertama, kufrun akbar. Kufur yang akbar. Maksudnya kufur akbar, kufur yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Itu akbar namanya. Kufur yang pelakunya menjadikan keluar dari Islam, namanya kufur akbar. Yang kedua, kufur asghar. Artinya asghar, perbuatan kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Diistilahkan oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Berarti kufur ashor. Baik. Berarti tinggal dilihat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, barakallahu fik, antum lihat. Bisa jatuh kepada kufur akbar, bisa jatuh kepada kufur asghar. Bisa perbuatan fasik, bisa perbuatan dolim atau perbuatan kufur. Tinggal dilihat pembahasannya. Barakallahu fiik. Kata Syekh Al-Utsaimin, kita kembali kepada kitab. Yakni seorang yang berhukum dengan hukum Allah dihukumi kafir. Kapan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi kafir? Kapan dihukumi dolim? Kapan dihukumi fasik? Nah, dikatakan orang itu kafir idza i'taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Apabila orang itu berkeyakinan. Perhatikan sini. Orang itu akan dikatakan kafir, keluar dari Islam. Apabila berkeyakinan. Keyakinan itu ada di mana? Dalam hati. Keyakinan itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Apabila berkeyakinan, bolehnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Apabila berkeyakinan, boleh berhukum dengan selain hukumnya Allah, maka orang tersebut kafir. Dihukumi kafir, bukan zalim, bukan pula fasik, kafir. Bidalil. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, diistilahkan kufur i'tiqadi. Diistilahkan oleh ulama Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ini disebut kufur i'tiqadi. Kekufuran jenis apa? Keyakinan. Dan ada kekufuran jenis perbuatan amali. Kalau kufur i'tiqadi, ini yang menjadikan keluar dari Islam. Kalau kufurnya amali, amali itu perbuatan, tidak sampai keluar dari Islam, tapi terancam dengan neraka. Cuma tidak kekal. Contoh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita yang banyak mereka masuk neraka. Hah? Apa sebabnya? Li'anna kunna takfurna al-ashir. Dalam hadis Bukhari wa Muslim. Dikarenakan mereka kaum wanita itu takfurna al-ashir, mengkufuri. Apa mengkufuri? Mengingkari. Mengingkari kebaikan suami. Mengingkari nikmat yang didapat dari sang suami. Disebut kufur nikmah. Namun kufur di sini disebutkan dengan lafaz li'anna kunna yakfurna, kufur. Namun kufur asghar. Perhatikan, bukan berarti kaum wanita itu kafir keluar dari Islam. Intabi hadza. Kalimatnya yakfurna, kufur. Tetapi yang dimaukan oleh para ulama, kufur di sini amali. Apa itu amali? Jenis amalan. Kufurnya asghar. Tidak sampai keluar dari Islam, tapi mereka terancam masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Maka ya ibadallah, wahai kaum wanita, banyak-banyak bersyukur dengan kebaikan suami kalian. Karena wanita yang kurang akalnya, kurang agamanya, apabila melihat kekurangan sedikit saja dari suaminya, dia akan mengatakan, "Maro'aitu, saya tidak melihat dari kamu khairun khairon qat, satu pun kebaikan. Saya tidak pernah lihat ada kebaikan yang saya dapat dari kamu." Padahal cuma sekali berbuat kesalahan. Itulah sifat wanita sebagai calon-calon penghuni neraka karena kufur nikmat kepada suami. Kembali kepada Syekh. Jadi, kembali kepada Syekh, orang itu dikatakan kafir kapan? Apabila berkeyakinan bahwa hukum dengan berhukum dengan selain hukum Allah, bolehnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dalilnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apa hukmul jahiliyah? Apakah dengan hukum jahiliyah? Yabghun, yang mereka cari. Apakah dengan hukum jahiliyah yang mereka cari? Apa itu hukum jahiliyah? Fakullu ma khalafa hukmallah, segala perkara yang menyelisihi hukum Allah, fahuwa min hukmil jahiliyah, maka itu namanya hukum jahiliyah. Naam, semua hukum Islam itu sudah lengkap. Berbicara hukum tentang akidah, berbicara tentang muamalah, berbicara tentang waris. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki, ahli waris laki-laki, kata Allah, mendapatkan dua bagian dibandingkan wanita. Masa laki-laki dapat dua, perempuan cuma satu? Berarti tidak adil. Barakallahu fik. Ucapan Anda meyakini hukum Allah tidak adil sehingga memilih hukum selain hukum Allah. Kalau Anda berkeyakinan ini hukum Allah tidak sesuai, kufur antum. Waliyadzubillah. Hukum Allah lebih adil. Apa hukum jahiliyah? Apakah kembali kalian mencari hukum-hukum orang yang jahil? Barakallahu fik. Bidalil ijma' al-qat'i, yang kedua, dikatakan orang itu kufur dengan dalil yang qat'i. Ala annahu la yajuz, dalil ijma' yang qat'i, sudah positif, sudah pasti. Ijma' seluruh para ulama wajib berhukum dengan hukum Allah. Tayyib, dalam segala hal kehidupan beragama Islam. Kalau Anda muslim, kembalikan kepada Quran, sunnah dan praktek para sahabat dengan bimbingan para ulama rahimahumullah. Sehingga ijma' para ulama annahu la yajuz al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, tidak boleh berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan min al-Quran was sunnah. Sehingga al-muhillu wal-mubih lil-hukmi bi ghairi ma anzalallah mukhalifun li ijma'il muslimin al-qat'i wa huwa kafirun murtad. Sehingga orang al-muhil yang menghalalkan, sah-sah saja pakai hukum kita sendiri. Buat apa pakai Quran? Quran itu tidak adil. Na'udzubillah. Masa laki-laki dapat dua, perempuan cuma satu? Kalau bisa satu-satu, adil namanya. Sehingga dia pun membolehkan dengan hukum selain Allah. Misal menghalalkan atau membolehkan dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Maka itu menyelisihi ijma' kaum muslimin yang qat'i, yang sudah pasti. Wa hadza kafirun murtad, orang yang berkeyakinan boleh halal-halal saja memakai hukum selain hukum Allah, orangnya disebut kafir murtad. Wadhalika kaman i'taqada, contohnya apa? Contohnya orang yang i'taqada, berkeyakinan hilla az-zina, halalnya berzina. Zina itu haram. Az-zaniyatu waz-zaniya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan, pezina laki-laki, ya ibadallah, kalau betul-betul terbukti, fajliduhumma, cambuk. 100 kali cambukkan. Ini surat An-Nur, hukum yang turun dari langit. Ini hukum yang turun dari langit ketujuh dari sisi Allah. Ini ancaman yang berat. Laki-laki perempuan yang belum pernah menikah, belum dukhul, belum menikah, maka kalau terbukti berzina, penguasa, ini tugasnya penguasa, bukan tugasnya rakyat seperti kita, tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Walhamdulillah, kalau seandainya ada kaum muslimin dan negara kaum muslimin seperti itu, jalankan, karena hukum Allah demikian. Namun barakallahu fik, sehingga seorang muslim berhati-hati. Haram hukumnya berzina dalam ayat, karena hukumnya berat. Asyikh wa syekha dalam ayat yang dimansuh, tapi hukumnya berlaku. Ayatnya dimansuh, hukumnya berlaku. Asyikh wa syekha, orang yang sudah menikah, laki dan perempuan, idza zanaya, kalau keduanya terbukti berzina, farjumuhumma albattah, maka haruslah dirajam. Dirajam itu ditanam di tanah, separuh badan diikat, lah itu dilempar dengan batu sampai mati. Sampai mati. Wal yashhad adabahuma ta'ifatul minal mu'minin, dan hendaklah disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Kaum muslimin suruh lihat. Ini loh, orang yang sudah punya suami, punya istri, berzina dihukum sanksi seperti ini. Menunjukkan zina itu haram, tidak halal. Secara dalil haram, secara akal yang sehat, barakallahu fik, zina itu merusak keturunan, akan rusak hukum waris, akan rusak panggilan ini anak isopo, bapaknya siapa. Naudzubillah, rusak. Karena anak zina disandarkan kepada ibunya. Kalau dia mau menikah, yang menikahkan penguasa, hakim. Bapaknya tidak sah karena tidak nikah dengan sah. Berarti hukum zina itu sudah jelas haram. Namun kalau ada yang meyakini boleh, yang penting ridho. Jadi dalam hukum Belanda, kalau ada orang datang kepada hakim, kamu berzina? Iya. Bagaimana, kamu ridho apa ridho? Ridho, ya sudah, bebas. Naudzubillah min dzalik. Haram hukumnya, tidak halal. Namun kalau ada yang meyakini halal, dan sebagai hukum dia mengatakan halal, keyakinan yang kufur. Atau contohnya apa lagi? Awil khamra, atau meyakini halalnya khamr. Khamr itu segala yang membuat otak akal tertutup. Makanan, minuman, atau mungkin sesuatu yang bikin akal tertutup. Namanya khamr dan haram. Sedikit atau banyaknya haram. Atau yang lainnya. Tayyib. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Layakunanna min ummati. Akan ada di tengah kalangan umatku. Man yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'asif. Orang yang menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan zina, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Alat-alat musik, kata beliau. Hadis Bukhari. Adapun musik yang dilakukan oleh beliau hanyalah pakai duf. Duf. Duf terbuat dari kulit. Dan itu dimainkan hanya dua tempat. Idul Fitri atau Idul Adha, saat hari raya. Dan saat walimatul urs. Itu pun hukumnya mubah. Alatnya cuma duf. Itu yang dibolehkan oleh para ulama. Selain itu haram ya ibadallah. Namun akan datang, kata Rasul, orang yang menghalalkannya. Halal-halal saja, yang penting niatnya untuk ibadah. Barang yang haram tidak bisa untuk ibadah ya ibadallah. Antum minum khamr niatnya untuk kesehatan. Itu tipu daya syaitan. Barakallahu fiik. Sehingga kenapa? Au al-khubza au tahrima al-khubza awil laban. Atau sebaliknya, siapa yang berkeyakinan haramnya roti. Orang-orang sufi yang katanya zuhud kepada dunia, tidak butuh dengan dunia, sehingga makannya bukan roti, sisa-sisa makanan yang disampah. Sesuhut terhadap dunia. Sehingga mereka mengharamkan atas roti tersebut dengan keyakinan. Tidak boleh. Awil laban atau susu. Susu itu halal. Bahkan Rasulullah SAW pernah minum susu kambing. Ketika dijamu orang Ansor, diambilkannya satu tan dan kurma. Beliau makan bersama Abu Bakar dan Umar sampai kemudian dihidangkan susu kambing, diperas, dihidangkan. Setelah itu disembelihkan kambing dan mereka makan bertiga dengan kambing tersebut sampai kenyang. Dan diingatkan sumalatus aluna yauma idin alinna. Kita ini akan ditanya oleh Allah dengan sebuah kenikmatan. Ini kenikmatan akan ditanya oleh Allah. Berarti susu itu halal. Namun ada orang-orang torekot sufiyah yang katanya mereka ta'abbud, ibadah kepada Allah, suhud dengan dunia, mengharamkan roti, daging, susu. Barakallahu fikum. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, murtad wal iyadu billah. Taib. Poin berikutnya. Idza itaqada anna hukma khairallah. Apabila dia berkeyakinan bahwa hukum selain hukumnya Allah, mislu hukmi, seperti hukumnya Allah, mislu hukmillah. Atau yang kedua, orang itu kafir. Apabila berkeyakinan hukum selain Allah seperti hukum Allah. Mau pakai hukum Allah, hukum kita sama. Orang ini juga kafir. Baik. Yang ketiga, idza i'taqada anna hukma ghairallah ahsan min hukmillah. Yang ketiga, apabila berkeyakinan bahwa hukum selain Allah lebih bagus, lebih bagus dari hukum Allah. Baik. Allah telah menurunkan hukum, ayat, kewajiban kepada wanita. Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaklah kaum wanita itu menurunkan dari kepala. Dari kepala diturunkan kain ala juyubihinna. Sampai ke dadanya. Berarti kain hijab dari kepala turun ke bawah, dadanya tertutup sampai kakinya. Wala yadribna bi arjulihin. Jangan wanita itu keluar rumah dengan memukul-mukulkan kaki mereka ke tanah. Liyaklama mayukhfin, supaya diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan di kakinya. Saya tanya, kalau kaki saja tidak boleh sengaja dipukulkan ke tanah agar terlihat betisnya, kakinya suruh ditutup luar rumah, mana yang lebih mengundang fitnah, kaki atau wajah? Yang mengundang fitnah laki-laki itu kalau memandang kaki atau melihat wajah? Al-jawab, melihat wajah. Pertanyaan kedua, kalau begitu mana yang lebih utama untuk ditutup, kaki atau wajah? Al-jawab, wajah. Makanya para sahabat dan istri Nabi keluar rumah, mereka menutup wajahnya. Hanya terlihat kedua matanya atau satu matanya. Ditutup dari kepala ke bawah. Dan itu lebih baik. Dalika azka lakum. Dalika adna ayu'rafna fala yu'zain. Penampilan seperti itu, wahai wanita muslimah, itu adalah penampilan pakaian yang lebih mudah untuk dikenal wanita-wanita merdeka. Karena dulu wanita budak keluar rumah itu bebas, sehingga laki-laki yang nakal goda karena terbuka wajahnya, tangannya, kakinya. Zalika adna ayurafna, itu lebih dikenal kalian wanita-wanita yang bukan budak, wanita terhormat. Fala yu'zain, kalian pun tidak diganggu. Siapa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah manusia atau hewan? Yang mengganggu ya laki-laki yang punya penyakit syahwat. Makanya orang kafir paling tidak suka kalau lihat wanita-wanita muslimah ditutup rapat seperti itu. Mereka inginnya bebas, sebebas-bebasnya. Itu paling baik. Itu yang sudah dipilih oleh Allah dari langit untuk kita hamba-hamba Allah. Dan itu hukum yang paling baik bagi manusia. Maka kita harus meyakini itu hukum Allah. Bukan budayanya orang Padang Pasir. Di padang pasir itu biar hidungnya tidak kenapa? Kena pasir, makanya pakai penutup wajah. Kazib, dusta itu. Kalau seandainya itu karena sebab pasir, budaya mereka, wanita-wanita yang ada di Arab, wanita-wanita kafir, juga tidak pakai kerudung. Jangan disangka orang Arab semuanya muslim, ada orang kafirnya juga kan. Barakallahu. Sehingga ini bukan budaya mereka, tapi syariat yang mulia dari langit. Tapi ini juga bukan khasnya para teroris. Perhatikan. Ini adalah sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ahlus sunnah alhamdulillah. Bukan mental-mental para teroris. Kalau di depan kamera pakai hijab, kalau di luar sana terbuka. Na'udzubillah. Ahlus sunnah jujur. Zahiran wa batina. Zahir dan batinnya sama. Itu ahlus sunnah. Demikian. Tiga poin penting. Kapan orang itu dihukumi kafir? Ketika berkeyakinan. Bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika meyakini sama hukum Allah dengan hukum selain Allah. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa hukum selain Allah lebih baik dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup insya Allah. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku luqali hadha. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.